بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني في الدين رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan insyaallah taala pembahasan tafsir Ibn Kathir rahimahullah terhadap surat Al-Ikhlas secara ringkas. Kita masih dalam tafsir ayat yang pertama. Dari ayat ini kita dapat dua nama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sudah kita bahas tadi, masuk nama yang kedua yaitu Al-Ahadu. Al-Ahadu yang artinya Maha Esa. Artinya adalah Maha Esa. Disebutkan para ulama, Maha Esa itu maknanya adalah La thaniya lahu wa la nadhira lahu wa la nidda lahu. Tidak ada yang kedua baginya. Tidak ada pula yang semisal dengannya. Dan tidak ada juga tandingannya. Itu artinya yang Maha Esa. Tidak ada yang semisal. Tidak ada yang kedua baginya. Tidak ada yang serupa dengannya. Tidak pula sekutu baginya. Dan tandingan untuknya. Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala berkata, Alladhi la nadhira lahu wa la wazir wa la nadid wa la shabih wa la adil. Al-Ahadu sama dengan Al-Wahid, kata beliau, yang artinya tidak ada yang semisal dengannya, tidak pula ada wakilnya, tidak ada tandingannya, tidak ada serupa dengannya, dan tidak ada yang dapat menggantikannya. Kata beliau, faedah penting yang bisa kita petik di dalam asma wa sifat, wala yutlaqu hadzal lafz ala ahadin fil itsbat illa ala Allah azza wa jalla. لأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله. Bahwasannya penamaan Al-Ahad tidak boleh dimutlakkan kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah, sebab hanya Dia saja yang sempurna, hanya Dia saja yang sempurna dalam seluruh sifat-sifat dan perbuatan-perbuatannya. Ini kata Imam Ibn Kathir rahimahullah terhadap penafsiran ayat ini, makna Al-Ahad. Maka Allah memiliki nama Al-Ahad dan memiliki sifat Al-Ahadiyah, yang artinya yang Maha Esa, yang tidak ada satupun yang serupa dengannya ataupun yang dapat menjadi wakilnya ataupun yang dapat menggantikannya. Baik. Kemudian kita masuk ayat yang berikutnya, Allahu Samad. Allah As-Samad. Di dalam ayat ini terdapat dua nama Allah. Yang pertama nama Allah itu sendiri, yang kedua As-Samad. Yang kedua adalah As-Samad. Sebelum kita lanjutkan jemaah sekalian, ada satu faedah. Tadi kita sebut dua nama Allah. Apa saja itu? Yang pertama Allah, yang kedua Al-Ahad. Ada nama yang semisal dengan dua nama ini, yaitu Al-Ilah dan Al-Wahid. sama artinya. Al-ilah sama dengan Allah. Al-wahid sama dengan al-ahadu. Artinya sama. Dan dua-duanya disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Karena demikianlah di dalam penetapan nama-nama Allah. Harus berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita masuk nama yang ketiga di dalam surat ini, yaitu As-Samad. As-Samad. Apa arti As-Samad? Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan banyak sekali riwayat dari penafsiran salaf terhadap makna As-Samad. Yang kesimpulannya, ada tiga riwayat, ada tiga makna yang dinukil dari salaf, tiga makna yang dinukil dari banyak riwayat. Kesimpulannya ada tiga makna dari banyak riwayat. Yang pertama adalah huwal kamil fi ilmihi fi kudratihi fi hikmatihi fi izzatihi fi su'dadihi fi kulli sifatihi. As-Samad itu adalah yang maha sempurna dalam ilmunya, kudrahnya, yaitu kekuasaannya dan kemampuannya, kemudian hikmahnya, keperkasaannya, kekuasaannya, dan seluruh sifat-sifatnya. Dan seluruh sifat-sifatnya. Ini yang pertama. Maha sempurna dalam seluruh sifat-sifatnya. Itu arti As-Samad. Yang kedua, dinukil dari ulama ussalaf, As-Samad itu adalah alladzi la jawfa lahu, yang tidak memiliki rongga. Yang tidak memiliki rongga. Yakni la am'a wala batan. Maksudnya adalah tidak memiliki usus dan tidak pula memiliki perut. Apa maksudnya ini? Disebutkan para ulama, maksudnya adalah Allah tidak butuh makan. Sama dengan makhluk, kalau punya rongga berarti butuh makan. Allah tidak memiliki rongga, tidak butuh makan, tidak membutuhkan makhluk. Ya, makanan itu makhluk, Allah tidak membutuhkannya. Baik. Kemudian makna yang ketiga, dan inilah makna yang biasa digunakan di dalam terjemahan. Padahal kalau kita kaji seluruh makna dari ulama ussalaf, enggak sebatas itu, tapi mencakup tiga makna. Makna yang ketiga adalah al-masmud ilaihi, ay alladhi tasmidu ilaihi al-khalaiq fi hawaijiha. Yang dimaksud dengan As-Samad adalah yang kepadanya lah makhluk itu bergantung, yaitu makhluk menggantungkan hajat-hajat mereka kepadanya. Itu arti As-Samad. Inilah tiga penukilan dari riwayat-riwayat salaf tentang makna As-Samad. Dan ketiganya tidak bertentangan. Tidak bertentangan. Ini contoh perbedaan yang disebut dengan ikhtilaf tanawwu'. Perbedaan yang sifatnya variatif dalam penafsiran, namun tidak bertentangan. Maknanya bisa disatukan. Maknanya bisa disatukan. Iya. Artinya seluruh makna ini benar. Allah, dialah yang maha sempurna pada seluruh sifat-sifatnya. Dia tidak memiliki rongga, dan dia tidak butuh kepada makhluknya, bahkan makhluklah yang butuh kepadanya. Itu arti As-Samad. Iya. Maka pertama, kita imani nama ini As-Samadu. Yang kedua kita imani sifat yang terkandung padanya, yaitu sifat As-Samadiyah, yang mencakup tiga makna itu tadi. Bukan hanya sekedar nama tanpa memiliki sifat. Beda dengan makhluk. Namanya bagus sekali, Muhammad. Tetapi kelakuannya tidak mencerminkan namanya. Itu makhluk. Kalau Allah Subhanahu wa taala memiliki satu nama, pasti memiliki sifat yang terkandung di dalam nama tersebut. Jadi Allah memiliki nama As-Samad dan memiliki sifat As-Samadiyah, yaitu mencakup tiga macam makna itu tadi. Bisa diulangi? Apa arti sifat As-Samadiyah? Apa arti makna As-Samad? Yang pertama, yang maha sempurna dalam seluruh sifat-sifatnya, tidak memiliki rongga, yang bergantung kepadanya seluruh makhluk, al-masmud ilaih. Baik. Ini makna As-Samad. Kita masuk ayat yang berikutnya. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ay laisa lahu walad wala walid wala sahibah. Maknanya adalah dia tidak memiliki anak, tidak pula orang tua, tidak pula istri. Sebab konsekuensinya, kalau memiliki anak berarti memiliki istri, dan kalau berketurunan berarti dia juga dilahirkan dari orang tua. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan dia tidak memiliki anak, tidak pula diperanakan. Dan jemaah sekalian, ini adalah sifat Allah yang sangat agung. Tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Ini disebut dengan sifat, ada yang tahu istilahnya? Apa sifat ini? Sudah pernah belajar kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah? Kitab Tauhid sudah pernah belajar belum? Udah ya? Sudah hafal malah Pak. Kitab Tauhid terdiri dari 67 bab. Itu modal utama untuk mendakwahkan Tauhid. Ya. Jangan terlalu mimpi mendakwahkan Tauhid kalau belum belajar kitab Tauhid. Ya. Lanjutannya bisa dengan kitab Al-Aqidah Wasithiyah. Nah, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan dalam syarah Al-Aqidatul Wasithiyah, sifat Allah itu terbagi dua. Ada sifat thubutiyah dan ada sifat salbiyah. Sifat yang ditetapkan dan sifat yang dinafikan. Nah, di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tiga sifat salbiyah. Tiga sifat salbiyah. Kalau dalam ayat-ayat yang sebelumnya itu sifat thubutiyah yang terkandung dalam nama Allah, dalam nama Al-Ahad dan dalam nama As-Samad. Itu namanya sifat thubutiyah. Sifat yang ditetapkan untuk Allah, yaitu yang Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat berikutnya adalah sifat salbiyah, sifat yang dinafikan. Ada tiga di dalam surat ini. Yang pertama, lam yalid. Dia tidak beranak. Dia tidak beranak. Karena dia tidak butuh anak. Kemudian yang kedua, walam yulad. Dan dia tidak diperanakan. Bagaimana dia diperanakan sedangkan dia adalah al-awwal, yang maha pertama, dan dia pula al-khaliq, yang maha pencipta. Bagaimana bisa dikatakan dia memiliki apa namanya diperanakan? Iya. Kemudian sifat salbiyah yang ketiga adalah di ayat yang terakhir, walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya atau setara dengannya dalam seluruh sifat-sifatnya. Ya, dalam seluruh sifat-sifatnya tanpa terkecuali, enggak ada satupun makhluk. Walaupun dia hanya serupa dalam satu sifat saja, enggak ada. Apalagi seluruh sifatnya, seluruhnya satupun. Inilah tiga sifat salbiyah di dalam ayat ini, dalam surat ini. Yang pertama, Allah menegaskan dia tidak memiliki anak. Ini adalah sifat yang Allah tetapkan di dalam ayat ini, sekaligus sebagai bantahan terhadap orang-orang kafir yang mengatakan Allah memiliki anak. Orang kafir yang mengatakan Allah memiliki anak itu ada tiga golongan. Coba siapa saja itu? Yang pertama, orang-orang Nasrani, sudah jelas. Orang-orang Kristen. Subhanallah, baru saja kita melewati, kita menyaksikan jutaan atau mungkin miliaran orang-orang bodoh yang merayakan hari kelahiran Yesus. Ya subhanallah, luar biasa. Kesyirikan dan kekufuran itu mendominasi umat manusia. Miliaran orang, triliunan orang mungkin. Iya. Enggak sampai ya, miliaran orang. Dan katanya mereka itu tinggal di negara-negara maju, negara-negara modern. Kenyataannya mereka adalah orang yang paling bodoh. Iya. Kemudian yang kedua, siapa lagi yang mengatakan Allah memiliki anak? Hah? Orang-orang Yahudi. Apa kata mereka? Siapa anak Allah? Uzair. Uzair ibn Allah. Yang ketiga, siapa lagi? Hah? Ada lagi yang ketiga. Siapa? Kaum musyrikin. Siapa yang mereka katakan anak Allah? Hah? Kata mereka, malaikat adalah banatullah, anak-anak perempuannya Allah. Ya, itu ucapan kaum musyrikin jahiliyah. Kata mereka, malaikat adalah anak-anak perempuannya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tapi mereka enggak pengin anak perempuan. Anak perempuan mereka bunuh. Iya. Itu yang dikatakan di dalam banyak ayat. Itu kalau begitu pembagian yang curang. Bagi kalian anak perempuan, anak laki-laki, dan bagi Allah anak perempuan. Ya, karena mereka mengatakan malaikat adalah anak perempuannya Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, betapa murkanya Allah terhadap ucapan ini. Ini ucapan enggak main-main. Allah betul-betul murka dengan ucapan ini. Sampai-sampai kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, langit mau pecah, gunung-gunung mau runtuh, dan bumi terbelah karena takut. Takut terhadap murka Allah tatkala orang-orang Nasrani mengatakan Allah memiliki anak, dan orang-orang Yahudi serta kaum musyrikin juga mengatakan demikian. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rahman atau dalam surat Maryam. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada, dan mereka mengatakan Allah yang Maha Penyayang memiliki anak. Laqad ji'tum syai'an idda, maka Allah mengatakan kepada mereka, sungguh kalian telah mendatangkan sesuatu yang sangat mungkar. Takadu samawati yatafattarna minhu, hampir-hampir langit pecah karena mendengarkan ucapan tersebut. Maksudnya karena mereka takut, Allah murka kepada mereka karena mendengarkan ucapan yang sangat mengerikan, seperti yang dikatakan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Wa tanshaqqul ardu, dan bumi terbelah. Wa takhirrul jibalu hadda, dan gunung-gunung pun runtuh. Anda'u lirrahmani walada, karena mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Tetapi jemaah sekalian, Allah yang sangat murka dengan ucapan mereka itu, namun Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling penyabar. Yang paling penyabar. Allah sangat murka dengan ucapan mereka dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan rizki kepada mereka. Coba. Allah terus-menerus memberikan rizki kepada mereka. Makanya jemaah sekalian, orang yang diberikan nikmat dunia sedikit pun tidak menunjukkan Allah cinta kepadanya. Kecuali kalau nikmat dunia yang diberikan kepadanya diberkahi oleh Allah, itu baru menunjukkan cinta Allah kepadanya. Apa artinya diberkahi? Nikmat dunianya itu dia gunakan untuk beribadah kepada Allah. Tapi kalau nikmat dunia itu hanya menjauhkan dia dari Allah, itu hakikatnya musibah, bukan nikmat. Sebagaimana dikatakan ulama ussalaf, kullu ni'matin la tuqarribu minallahi fahiya baliyah. Semua kenikmatan yang tidak mendekatkan diri kepada Allah, maka itu adalah petaka. Subhanallah, betapa sabarnya Allah. Mereka mengatakan Allah memiliki anak, namun Allah masih terus memberikan rizki kepada mereka. Makanya pelajaran yang bisa kita petik, rizki yang sifatnya duniawi itu tidak menunjukkan cinta Allah kepada seseorang. Oleh karena itu, orang mukmin dan orang kafir pun diberikan rizki ini. Namun itu menunjukkan betapa sabarnya Allah. Dan ini ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di akhir penafsiran surat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ahadun asbar ala adza sami'ahu min Allah. Innahum yaj'aluna lahu waladan wa huwa yarzuquhum wa yu'afihim." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun yang lebih sabar dari Allah tatkala mendengarkan sesuatu yang menyakitinya atau yang membuatnya murka, yang membuatnya marah. Itu makna menyakiti di sini, bukan artinya Allah menjadi sakit, tidak, tetapi membuatnya murka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya mereka mengatakan Allah memiliki anak, namun Allah masih memberikan rizki kepada mereka dan memelihara mereka. Ya. Maka ayat hadis yang mulia ini patut menjadi renungan bagi orang-orang Nasrani. Dan kesempatan mereka merayakan Natal, sampaikan hadis ini. Ini kesempatan. Kenapa jemaah sekalian kesempatan? Karena mereka kembali tersadar bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Itu hakikatnya. Coba perhatikan baik-baik. Setiap mereka merayakan Natal, pada hakikatnya mereka tersadar Yesus itu bukan Tuhan. Apa buktinya? Mereka rayakan hari kelahirannya. Iya kan? Mereka rayakan hari kelahirannya. Berarti dia bukan Tuhan. Dia manusia yang lahir. Sebelum dia lahir, dia butuh kepada Allah untuk menciptakannya melalui rahim seorang ibu. Iya kan? Jelas. Kemudian, sebelum dia diciptakan, sebelum Yesus diciptakan, siapa yang menjadi Tuhan? Tentu bukan Yesus, karena Yesus belum ada. Maka kalau begitu, dia benar-benar bukan Tuhan. Ini kesempatan sebetulnya, mendakwahkan mereka, bukan malah sebaliknya, malah mendukung mereka. Terserah, bermaksud atau tidak, siapa yang mengucapkan selamat Natal, itu mendukung mereka. Tapi kalau seseorang bermaksud mendukung, dalam artian mendukung kesyirikan dan kekufurannya, maka dia kafir seperti mereka. Ya. Kalau ada orang mengucapkan selamat Natal, atas dasar dia setuju, Yesus patut dijadikan Tuhan, maka dia kafir seperti mereka, tidak ada bedanya. 100% sama, walaupun dia enggak masuk gereja. Ya. Kalau atas dasar itu dia ucapkan selamat Natal. Tetapi kalau dia ucapkan selamat Natal hanya karena apa? Enggak enak, ya. Enggak enak apa namanya? Dia dulu menyampaikan selamat Idul Fitri. Saya harus menjaga hubungan baik dengan tetangga saya, dengan rekan kerja saya yang Kristen. Maka dia ucapkan selamat Natal. Subhanallah, dia menjaga hubungan baiknya dengan makhluk yang kafir dan dia lupakan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Namun ini tidak termasuk kesyirikan atau kekufuran. Tetapi tidak diragukan lagi, ini termasuk dosa yang sangat besar yang merusak akidatul wala wal bara. Ini enggak main-main, terkait akidah. Iya. Bukan dosa besar biasa, dosa yang menghancurkan akidah. Tidak lama lagi kalau dia terus-menerus demikian, dia akan terjerumus dalam kesyirikan dan kekufuran. Baik. Hadis yang paling terakhir sekali disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Juga hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzdzabani ibnu Adam wa lam yakun lahu dzalik." Anak Adam mendustakan aku, padahal tidak patut dia melakukannya. Wasyatamani wa lam yakun lahu dzalik. Dan dia mencaci aku, padahal dia tidak patut melakukannya. Fa amma takdzibuhu iyaya fa qawlu lan yu'idani kama bada'ani. Adapun yang dimaksud mendustakan aku adalah ucapannya, Allah tidak bisa membangkitkan aku sebagaimana menciptakan aku pertama kali. Walaysa awwalul khalqi bi ahwana alayya min i'adatihi. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah menciptakan makhluk itu pertama kali lebih ringan bagiku dibanding menghidupkannya kembali. Maksudnya apa? Kalau Allah mampu menciptakan pertama kali, maka menghidupkan kembali setelah sebelumnya sudah ada tentunya lebih mudah. Karena pertama kali Allah ciptakan sama sekali enggak ada. Tapi Allah mampu melakukannya. Sekarang untuk membuat yang berikutnya yang sudah pernah ada sebelumnya, tentu itu lebih mudah. Jadi Allah Subhanahu wa taala membantah sendiri pendustaan yang dilakukan oleh hambanya. Wa amma syatmuhu iyaya, adapun caciannya kepadaku adalah faqauluhu ittakhadallahu walada. Ucapannya Allah mengambil anak atau Allah memiliki anak. Ini adalah cacian kepada Allah. Ya, caci maki kepada Allah. Kalau kita caci maki orang tua kita, seluruh umat manusia yang punya akal sepakat itu adalah sangat keji. Jangankan yang muslim, yang orang kafir pun tahu. Padahal cuma orang tua saja. Yang jasa-jasa mereka, kebaikan-kebaikan mereka tak seberapa dibandingkan dengan nikmat Allah kepada kita. Maka bagaimana lagi dengan orang yang mencaci Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak sadar sedang mencaci. Tatkala mereka mengatakan Allah memiliki anak. Padahal kata Allah, wa anal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Padahal akulah yang maha esa, as-samad. As-samad kalau diterjemahkan jadi panjang ya. Ya. Yang maha sempurna, yang tidak memiliki rongga, kepadanya lah seluruh makhluk membutuhkan. Itu makna as-samad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Yang tidak beranak, tidak pula diperanakan, dan tidak ada satupun yang serupa dengannya. Jadi ini hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala sebutkan hampir sama persis dengan surat Al-Ikhlas. Iya. Atau dari ayat kedua sampai ayat keempat. Baik. Jamaah sekalian, alhamdulillah kita sudah selesai dari pembahasan surat Al-Ikhlas. Namun sebelum saya tutup, ada sebuah hadis yang sangat penting sekali yang menjelaskan tentang keutamaan nama-nama yang terkandung di dalam surat Al-Ikhlas. Karena kita diperintahkan mengamalkan nama-nama dan sifat Allah yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah. Nah, pertanyaannya bagaimana cara mengamalkan? Bagaimana cara mengamalkan nama-nama Allah tersebut? Iya. Di antaranya adalah dengan berdoa menggunakan nama-namanya tersebut. InsyaAllah nanti pada kesempatan lain kita jelaskan lebih detail apa saja yang dimaksud mengamalkan nama Allah. Namun salah satunya yang terpenting adalah berdoa dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut. Itu artinya. Salah satu artinya yang paling penting, mengamalkan nama dan sifat Allah adalah berdoa dengannya. Itulah yang disebut dengan tawassul. Nah, inilah contoh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertawassul dengan nama-nama Allah tersebut. Terutama yang disebutkan di dalam surat Al-Ikhlas. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud, At-Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat yang mulia Buraidah radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan seseorang berdoa. Perhatikan jemaah sekalian, ini doa harus kita hafal. Allahumma inni as'aluka anni ushiduka anni afwan Allahumma inni as'aluka anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu bahwa aku bersaksi engkau adalah Allah, tidak ada yang berhak disembah selainmu, yang maha esa, as-samad, yang tidak beranak, tidak diperanakan, dan tidak ada satupun yang serupa dengannya. Kemudian dia sebutkan permohonannya. Ya. Sebutkan ini dulu. Ini namanya tawassul, supaya doa cepat dikabulkan. Ya. Sebutkan ini dulu, baru sebut apa permohonan kita. Allahumma inni as'aluka annaka ashadu. Allahumma inni as'aluka anni ashadu annaka antallah. La ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Baru sebut apa permohonan kita, misalkan antarhamani, rahmatilah aku. Iya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad sa'alta Allah bil ismi bismihil a'zam alladhi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang tersebut, kamu telah meminta kepada Allah dengan namanya yang paling agung, yang apabila dia diminta dengannya pasti dia kabulkan, dan apabila dia dipanjatkan doa kepadanya dengan nama-nama tersebut pasti dia jawab atau dia ijabah. Iya. Ini jemaah sekalian, pasti siapapun yang meminta dengan nama-nama ini yang terkandung dalam surat Al-Ikhlas ini, itu yang disebut dengan ismullahi Al-A'zam, nama Allah yang paling agung. Baik, barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Silahkan kalau masih ada waktu. Tidak ada ayat yang berbunyi seperti itu. Iya. Coba periksa ayatnya Abu Sulaiman. Iya. Jadi pertama, tidak ada ayat itu memerintahkan kita mengucapkan selamat kepada beliau. Tidak ada. Iya. Kemudian apakah sebetulnya kalau orang berdalil dengan ayat, kita tanyakan kepadanya, apakah kamu memahami demikian sesuai dengan pemahaman para sahabat atau tabi'in dan tabi'ut tabi'in atau imam yang empat atau ulama-ulama ahli tafsir dari kalangan ahli sunnah? Enggak ada satupun ulama ahlu sunnah yang mengatakan itu adalah dalil untuk mengucapkan selamat Natal. Ya kan? Mereka berdalil itu adalah ayat yang membolehkan selamat Natal. Ya. Enggak ada satupun. Bahkan yang ada adalah sepakat seluruh ulama, tidak ada perbedaan pendapat sebagaimana yang dinukil Imam Al-Qayyim rahimahullah. Demikian pula Syekh Ibnu Utsaimin, haramnya mengucapkan selamat Natal sepakat seluruh ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Tidak ada perbedaan pendapat. Iya. Nah, coba antum baca. Coba baca akhir antum ada Subhanallah. Ada yang lain mau baca? Ini sebelum belajar bahasa Arab harus belajar tajwid dulu nih. Coba yang bacanya lebih bagus, Pak. Silakan. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ubhasu wa yawma ub'atsu hayya. Keselamatan atasku pada hari aku dilahirkan dan pada hari aku mati dan pada hari aku dibangkitkan dalam keadaan hidup. Ya. Apa di situ artinya perintah mengucapkan salam? Tidak kan? Itu pengabaran. Ya. Itu adalah pengabaran dari Nabi Isa alaihi salam bahwa Allah telah menyelamatkannya. Allah telah menyelamatkannya. Allah memberitahukan kepadanya, mewahyukan kepadanya bahwa Allah telah menyelamatkannya pada hari dia dilahirkan, pada hari dia mati, dan pada hari dia dibangkitkan kembali. Ya, jadi sedikit pun tidak mengandung dalil bolehnya mengucapkan selamat Natal. Enggak ada dalil sedikit pun. Kalau seseorang mengucapkan selamat Natal dan dia tahu enggak ada dalil, itu termasuk dosa besar, bahkan bisa jadi kekufuran seperti yang kita jelaskan tadi. Tapi kalau dia paksakan berdalil, dosanya lebih besar lagi. Itu dosanya lebih besar lagi. Memaksakan diri berbicara tanpa ilmu. Ya. Orang yang melakukan perbuatan yang haram, itu dosa. Tapi kalau dia cari-cari dalil untuk mendukung, dosanya lebih besar. Ini lebih berbahaya sebetulnya. Ya. Itulah yang banyak menyesatkan umat. Baik. Mungkin ada pertanyaan lain? Kemudian umat Nasrani itu merayakan hari lahirnya Nabi Isa alaihissalam atas dasar apa? Atas dasar beliau sebagai manusia yang dilahirkan atau atas dasar beliau sebagai Tuhan? Jadi gak cocok kita mengucapkan selamat Natal. Ya. Kalau mereka merayakan atas dasar beliau sebagai manusia, mungkin masih mending. Beliau mereka merayakan atas dasar Tuhan telah lahir. Iya. Jadi sama sekali enggak cocok kaum muslimin mengucapkan selamat Natal. Baik. Sudah Isya? Masuk ya? Baik. Ini saja yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.